Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada kitab Al-Adhan, bab yang sekarang ini yang ke-31. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu fadli salatil fajri fi jama'ah. Babu fadli salatil fajri fi jama'atin. Halaman 105. Bab keutamaan salat subuh berjamaah. Salat subuh berjamaah. Hadis yang pertama nomor 648. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Abu Al-Yamani qala akhbarana Shu'aibun an Az-Zuhri قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. Ini hadisnya dan artinya ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, lebih utama salat berjamaah dari salat salah seorang kamu sendiri dengan 25 bahagian. Tafdulu itu mengutamai, ya, mengutamai salat al-jami' di situ kalau jamaah. Al-jami' salat jamaah. Ya, tafdulu salatul jami'. Ya, salat berjamaah. Salata ahadikum. Ya, ini salat salah seorang kamu wahdahu sendiri. Sendiri. Jadi mengutamai salat berjamaah, salat sendiri berapa? 25 bahagian, atau dalam riwayat yang telah berlalu 25 keutamaan atau derajat. Ini umum. Nah, ini semua yang bagian pertama ini hadis. Bagian pertamanya umum, mencakup semua salat, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan isya. Keutamaan berjamaah dari sendiri itu 25 tingkatan atau 25 bahagian. Kemudian terkait dengan salat subuh sebagai bab kita, wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar fi salatil fajri, dan berkumpul malaikat malam dengan malaikat siang. Ini bukan nama malaikat ya. Malaikat malam ada namanya minyak wangi malaikat subuh. Ya. Parfum itu ada namanya malaikat subuh. Ini tidak. Ini malaikat yang tugasnya di malam hari dan malaikat yang tugasnya di siang hari. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ya ta'aqabuna fikum malaikatum billaili wa malaikatum binnahar. Bersip-sipan untuk mengurusi kalian ini di muka bumi malaikat di siang hari dan malaikat di malam hari. Maksudnya di siang hari ada petugas-petugasnya dari bangsa malaikat untuk mengurusi makhluk ini, dan juga di malam hari ada malaikat khusus. Mereka bertukaran jadwal bekerja. Dan kapan mereka bertukar? Dalam hadis yang tadi itu di sholat asar dan di sholat subuh. Di waktu asar petugas malam datang, turun. Petugas siang naik, dan mereka berganti sip di waktu itu. Kemudian aneh juga dengarnya berganti sip. Ya, itu yang kata Nabi SAW. Ya. Mereka bertukar, yang bekerja siang hari selesai pekerjaannya dan naik, karena mereka tempatnya di langit. Para malaikat penghuni langit. Ya. Dalam banyak ayat Allah SWT mengisyaratkan tentang mereka di langit. Ya. Kemudian yang bekerja malam hari sudah tiba di bumi. Ya. Nah, di waktu itulah mereka bergantian. Di sini juga di salat subuh demikian. Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil fajri. Berkumpul maksudnya mereka bertemu. Ya, bertemu di waktu tersebut, di waktu subuh. Ya. Berkemunya dua malaikat tersebut yang bekerja di malam dan di siang hari itu merupakan keutamaan. Ya. Dan sekarang mereka setelah selesai sholat subuh, mereka yang bekerja siang hari sudah mulai bekerja.